Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Pembahasan dari Muqaddimah Al-Adrumiyah sampai terakhir tentang bab i'rab dan sudah dijelaskan pada penjelasan tentang lafzan au taqdiran, jadi perubahan i'rab tersebut terjadi baik secara lafaz maupun secara takdiri, secara tampak maupun secara tidak tampak. Sampai pada halaman 42. Sekarang paragraf yang ketiga. Wa yakunu taqdirul harakati khasan bi hurufil allati. Jadi harakat tersebut ditakdirkan sebagai tanda i'rab, itu dia ditakdirkan itu khusus pada huruf-huruf illah, atau mentakdirkan harakat-harakat tidak tampakkan harakat-harakat sebagai tanda i'rab itu khusus pada huruf-huruf illah, pada alif, pada waw, dan pada ya. Walakinnaha takhtalifu fima bainaha baina thiqali wa ta'assuri. Akan tetapi harakat-harakat tersebut yang ditakdirkan tersebut itu berbeda berbeda keadaannya di antara harakat-harakat tersebut baina thiqali wa ta'azzuri, antara at-thiqal sulit atau susah, wa ta'azzur dan ta'azzur itu tidak mungkin atau mustahil. Jadi kalau thiqal itu sulit walaupun sebenarnya itu bisa tetapi karena sulit maka tidak ditampakkan, tapi kalau ta'azzur itu memang karena benar-benar tidak mungkin atau mustahil, tidak bisa. Jadi berbeda antara as-siqal dan as-ta'adzur. Itu sebabnya. Fal alifu wa hiya a'alluha, adapun alif, dan alif ini adalah yang paling illah di antara tiga huruf illah, yang paling illah, yang paling apa? Ya, kalau makna illah secara bahasa paling cacat ya. Yang jelas alif di antara tiga huruf yang paling illah, la yadharu 'alaiha dhammatun wala fathatun wala kasratun. Ya, tidak tampak padanya dhammah, tidak pula fathah, dan tidak pula kasrah. Ya. Jadi pada alif itu tidak bisa tampak baik itu dhammah, fathah maupun kasrah. Semuanya takdiri. Lakin al-wawu wal-ya'u, akan tetapi wawu dan ya, wahuma ahwanu minal alifi, dan keduanya wawu dan ya ini ahwanu minal alifi, itu lebih mudah daripada alif. Wazalika li'annal wawa wal-ya'a tadharu alaihima al-fathatu. Kenapa dikatakan lebih mudah daripada alif? Karena wawu dan alif, karena wawu dan ya tersebut tadharu 'alaihima al-fathatu. Fathah itu tampak pada keduanya. Fathah itu bisa tampak pada wawu dan juga fathah itu bisa tampak pada ya. Sehingga apa dikatakan tadi ahwanu minal alif, dia lebih mudah daripada alif. Kalau alif, semua harokat, dhammah, fathah maupun kasrah tidak bisa tampak. Tapi kalau wawu dan ya, di situ fathah masih bisa tampak pada wawu dan juga pada ya. Fataqulu masalan, sehingga engkau katakan misalnya, qala Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Lan nad'uwa. Di situ wawunya diberi fathah dan fathahnya tampak. Lan nad'uwa. Tadharul fathatu, fathahnya tampak. Ya. Wa ya'u tadharul al-fathatu 'alaiha. Dan ya itu juga ya aidan. Wa ya'u tadharul al-fathatu 'alaiha aidan, dan ya itu juga fathah tampak padanya. Fathah itu tampak pada huruf ya. Fataqulu, hingga aku katakan, ra'aitu al-qawbiyah, aku melihat hakim itu. Al-qawbiyah, ya-nya di fathah, fathahnya tampak. Jadi fathah itu tetap tampak pada wawu dan juga tampak pada ya. Adapun pada alif tidak tampak. Wala tadharu alaihima dhammatun wala kasratun, dan tidak tampak padanya, pada keduanya, yaitu pada wawu dan pada ya, dhammatun wala kasratun, dhammah dan juga tidak pula kasrah. Jadi harakat dhammah dan harakat kasrah itu tidak tampak pada wawu dan pada huruf ya. Lakin akan tetapi taqulu naqulu, kita katakan, mana'a min zuhuriha aftiqalu, yang mencegah dari tampaknya dhammah dan juga kasrah pada wawu maupun ya adalah aftiqalu, yaitu siqal, sulit atau susah atau berat, itu siqal. Ya. Yakni anna zuhura dhammati 'alal ya'i taqilun, bahwasanya menampakkan dhammah, zuhura dhammati, menampakkan dhammah 'alal ya'i pada ya, taqilun, itu berat, itu sulit. Menampakkan dhammah pada huruf ya itu berat atau sulit. Wa zuhura al-kasrati 'alal ya'i taqilun, dan menampakkan kasrah pada ya itu juga taqil, berat atau sulit. In shaha an tuksara, jika itu hurufnya sahih maka akan dikasrah tanpa, mudah. Tapi kalau hurufnya wawu atau ya itu sulit atau berat. Fatattafiqu huruful 'allati as-salatati fi annahu yuqaddaru 'alayhima ad-dhammu wal kasru. Sehingga apa? Huruf-huruf illah yang tiga tadi, ya, huruf-huruf illah yang tiga yaitu alif, wawu dan ya itu tattafiqu, apa? Bersepakat sama. Fi annahu yuqaddaru 'alayha ad-dhammu wal kasru, bahwasanya pada ketiga huruf illah tersebut ditakdirkan dhammah dan kasrah. Pada alif, pada wawu, pada ya, dhammah dan kasrah itu semua ditakdirkan. Sepakat sama semuanya, ketiga-tiganya. Amma fathatu, adapun fathah, fa tuqaddaru 'alal alifi. Fathah itu ditakdirkan pada alif. Wa tadharu 'alal wawi wal ya'i. Dan dia itu tampak pada huruf wawu dan pada huruf ya. Jadi kalau fathah itu ditakdirkan hanya pada alif, adapun pada wawu dan pada ya fathahnya dia tampak. Ini. Tapi kalau dhammah dan kasrah sepakat semuanya, tiga-tiganya, alif, wawu dan ya itu semua ditakdirkan. Takhtalifu aidan fi annahu yuqalu fil alifi, dan juga berbeda bahwasanya dikatakan pada alif mana amin duriha at-ta'adzuru. Ya. Jadi pada alif tadi ketiga harakat sebagai tanda i'rab itu ditakdirkan. Dikatakan alasannya mana amin duriha at-ta'adzuru, yang mencegah dari tampaknya harakat huruf i'rab tersebut adalah at-ta'adzuru. Ya, tadi ta'adzur itu mustahil atau tidak mungkin. Wa fil ya'i wal wawi astiqalu, adapun pada huruf ya dan pada huruf wawu, alasannya mana amin zuhuriha atsiqalu, itu atsiqal, berat atau sulit. Ya, jadi berbeda. Kalau alif itu ta'abdur, mustahil, tidak mungkin. Tapi kalau wawu dan ya itu atsiqal, sulit atau berat. Berbeda ya. Di annahu yumkinu ay antaqula, karena sesungguhnya itu memungkinkan kalau engkau mengatakan ja'al qadiyyu. Sebenarnya memungkinkan, bisa dikatakan demikian, ja'al qadiyyu. Dengan bomah yang tampak. Yumkinu itu memungkinkan, bisa. Lakin saqilatun, akan tetapi itu berat, sulit. Terutama di sini apa ukurannya lidah Arab. Karena ini bahasa Arab, maka ukurannya lidah Arab, bukan lidah Jawa, bukan lidah Indonesia. Ya, bagi orang Arab itu sulit, berat. Walaupun mungkin bisa, tapi sulit, tapi berat. Sehingga apa? Ditakdirkan. Itu aksikal. Wa yumkinu an taqula marartu bil qadhi. Dan memungkinkan pula kalau engkau mengatakan marartu bil qadhi, ya-nya ditampakkan, kasrohnya ditampakkan pada ya. Sebenarnya bisa memungkinkan, lakinnaha tsaqilatun, akan tetapi itu berat, itu sulit. Ya, sekali lagi, bagi lisan Arab, bagi lidah Arab. Ya. Sebenarnya memungkinkan atau bisa, tetapi karena itu sulit, berat, sehingga tidak ditampakkan. Ya. Yang demikian yang dinamakan dengan atsiqal. Kalau at-ta'abdur itu benar-benar tidak mungkin, ya, tidak bisa atau mustahil. Alif tidak menerima harakat, sehingga tidak bisa tampak. Baik itu fathah maupun dhammah maupun kasrah. Ya, sehingga alasannya berbeda. Untuk alif, at-ta'abdur, untuk wawu dan ya, at-siqal. Walihada qala al-ulama'u fil alifi man'a min zuhuriha at-ta'abduru. Oleh karena ini, para ulama, ulama bahasa terutama ya, mengatakan tentang alif yang mencegah dari nampaknya tanda i'rab adalah ta'abdur. Wa qalu fil wawi wal ya'i, dan mereka mengatakan tentang wawu dan ya, mana'a min zuhuriha atsiqalu, yang mencegah dari tampaknya tanda i'rab adalah atsiqal. Berat atau sulit. Ya. Itu yang mencegah dari tampaknya harokat-harokat tadi sebagai tanda i'rab. Idan, jika demikian, ahkamu hurufil illati, ahkamu hurufil illati, hiya hukum-hukum huruf illah, yakni al-alifu, ya, pada alif, tuqaddaru alaiha jami'ul harakati. Alif, ditakdirkan pada alif semua harakat. Jadi pada alif semua harakat itu ditakdirkan. Wa yuqalu, dan dikatakan mana'a min zuhuriha at-ta'adduru, yang mencegah dari tampaknya harakat-harakat tersebut adalah ta'addur. Wal wawu wal ya'u, adapun wawu dan ya, taqaddaru alaihima al-dhammatu wal kasratu faqat, ditakdirkan pada wawu dan ya, yakni harakat dhammah dan harakat kasrah, itu saja. Watadharu alaiha, watadharu alaihima al-fathatu, dan tampak pada keduanya, tampak pada wawu dan pada ya, yakni al-fathatu, harakat fathah. Wa yuqalu, dan dikatakan fima idza quddira bi dhammati wal kasratu, pada huruf yang ditakdirkan dhammah dan kasrah tersebut, pada harakat yang ditakdirkan yakni dhammah dan kasrah tersebut, mana amin zuhuriha astiqalu, yang mencegah tampaknya harakat dhammah dan kasrah tersebut adalah astiqal, duna ta'adzuri, bukan ta'adzur. Jadi sama-sama tidak tampak, ya, tetapi alasannya berbeda. Ya, kalau alif itu alasannya ta'abdur, tidak mungkin, ya, mustahil. Adapun pada wawu dan pada ya, itu alasannya adalah asfikal, karena berat atau sulit. Sesuatu yang berat atau sulit bukannya tidak mungkin, tapi sebenarnya mungkin atau bisa, tapi karena berat, karena sulit, kemudian tidak ditampakkan ya, dalam hal ini. Itu ya. Tapi kalau yang ta'abdur benar-benar tidak mungkin. Ini. Itu perbedaannya. Kita waktu nanti yang berikutnya dilanjutkan tak ada salat juga saja. Wallahu'alam. Subhanahu wa ta'ala. Asyadu Allah ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'insya'u salam ikan. Terakhir tadi kesimpulan tentang huruf-huruf izzah, yakni alif, wawu, dan ya. Pada alif, semua harakat-harakat tanda i'rab, yakni dhammah, fathah, dan kasrah, kesemuanya ditakdirkan dan dengan alasan, dengan sebab ta'adzur, ini tidak mungkin atau mustahil untuk tampak. Kemudian pada huruf illah yang lain, yakni wawu dan ya, yang ditakdirkan hanya harakat dhammah dan harakat kasrah, adapun fathah itu tetap tampak ya, pada wawu dan pada ya. Dan alasan ketika tadi dhammah dan kasrah itu tidak tampak atau ditakdirkan, yakni asfikal, karena berat, karena sulit. Ini kesimpulan dari pembahasan yang tadi. Yang berikutnya dicontohkan di sini, masih terkait dengan yang tadi ya. Lau qala qa'ilun minan nasi, seandainya seorang dari kalangan manusia, seseorang berkata, ja'al qadiyu, dengan menampakkan dhammah, ja'al qadiyu. Ya. Qulna, maka kita katakan, hadza khata'un, ini keliru, ini salah. Kenapa? Lam tantiq al-arabu bihadza. Orang Arab tidak mengatakan, tidak mengucapkan dengan ini. Ya. Tidak berbicara. Nataqa yantiqu ya, berbicara atau mengucapkan dengan ini, dengan al-qadiyu. Di anna dhammata taqaddaru 'alal ya'i taqdiran. Karena dhammah itu ditakdirkan pada huruf ya. Ya, takdiran ya, benar-benar ditakdirkan pada huruf ya tersebut. Ya. Walaupun mungkin bagi orang Jawa misalnya, itu mudah al-qadiyu. Ya, lidah Jawa mudah al-qadiyu. Tapi karena ini orang Arab sulit, berat, maka ya tetap itu tidak tampak. Tetap yang benar adalah ja'al-qawdi. Kalau ada orang mengatakan ja'al-qawdi, walaupun dia mudah, mungkin dia bukan orang Arab tadi ya, tetap itu tetap keliru, tetap salah. Walaupun mudah bagi dia. Tapi karena ini bahasa Arab, ya tentunya mengikuti orang Arab. Orang Arab menganggap itu sulit, berat, sehingga mentakdirkan dhamma, ya sudah, itu yang benar, yang demikian. Ja'al-qawdi, seperti itu. Jadi mengikuti ya, kalam Arab. Lau qala, seandainya dia berkata, ra'aitul qawdiya, sahihun, ini benar. Li'anna fathata tadharu alal ya'i, karena fathah itu tampak pada huruf ya. Sehingga diucapkan ra'aitul qawdiya. Benar. Lalu qala, seandainya dia berkata, marartu bil qadiyi, menampakkan kasrah bil qadiyi. Bagaimana? Qulna khata'un, kita katakan ini salah, keliru. Al-arabu la taqulu hakadha, orang Arab, bangsa Arab tidak mengatakan seperti ini. Li'annaha law qalat hakadha sara taqilan, karena kalau dia mengatakan seperti ini, sara taqilan, itu akan menjadi berat, menjadi sulit. Fala tamtiqu bihi, sehingga mereka bangsa Arab tidak berbicara, tidak mengucapkan dengannya, tidak mengatakan bil qadhi, tapi mentakdirkan kasrahnya menjadi bil qadhi, seperti itu. Tadi ukurannya adalah lidah Arab, lisan Arab, karena bahasa Arab. Walaupun mungkin bagi bangsa yang lain, bagi lidah yang lain itu mungkin mudah, tetapi tetap yang benar adalah mentakdirkan kasrahnya sesuai dengan bangsa Arab mengucapkan bil qadhi, seperti itu. Ammal alifu, adabun alif, fala tantiqul arabu alifi, maka orang Arab, bangsa Arab itu tidak mengucapkan, tidak berbicara padanya, pada alif tersebut, bi'ayi harokat, dan dengan harokat manapun. Orang Arab tidak mengucapkan pada alif dengan harokat manapun. Alif tidak di fathah, alif tidak bisa di dhammah, tidak bisa di kasrah. Li'anna dzalika muta'azzirun, karena hal itu muta'azzirun, mustahil, tidak mungkin. Alif ya, ini berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah bisa, hamzah di dhammah dibaca u, hamzah di fathah dibaca a, hamzah di kasrah dibaca i. Itu hamzah. Hamzah di sukun dibaca a gitu ya. Itu hamzah. Tapi kalau alif, alif tidak bisa menerima harokat. Jadi berbeda antara alif dan hamzah. Wallahu a'lamu. Allah yang lebih mengetahui. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Jadi kalau hamzah tadi ini dibaca u, ini a, ini i. Atau kalau di akhir ya, yang jelas hamzah entah ditulis dengan alif atau tanpa ada alif, seperti. Tapi kalau alif tidak bisa dhammah begini, juga tidak bisa di fathah, tidak bisa di kasrah. Karena alif tidak menerima harokat. Alif itu selalu sukun. Dan penulisannya pun tidak ditulis sukunnya, karena memang dia lazimnya sukun terus. Dia tidak usah ditulis sukun. Tidak ada yang ditanyakan. Yang berikutnya as'ilatun, ya, beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan ini tadi dan sebelumnya. Mal i'rabu fil lughati, apa itu i'rab secara bahasa, fil lughati secara bahasa? Huwa al-ifsahu an syai'i. Dia i'rab tersebut secara bahasa yakni al-ifsah an syai'. Ya, menyampaikan, mengemukakan, mengutarakan sesuatu. Yaqulu a'raba amma fi dhamirihi. Dia mengatakan dalam kalimat a'raba amma fi dhamirihi. Dia mengemukakan, menyampaikan tentang apa yang ada di batin dia. Dhamir di sini maknanya batin. Ada yang dalam hati, ada yang dalam benak, pikiran. Jadi a'raba amma fi dhamirihi, mengemukakan, menyampaikan tentang apa-apa yang ada dalam benaknya, ada dalam hatinya, dalam batinnya. Ai afsahabihi. Jadi maknanya afsahabihi, ya, mengemukakan, menyampaikan tadi. Itu makna i'rab secara bahasa. Hal yata'allaqul i'rabu bi awalil kalimati? Apakah i'rab itu terkait dengan awal-awal kata? I'rab, pembahasan tentang i'rab, apakah itu terkait dengan awal-awal kata? La, tidak. Bal yata'allaqu bi awakhiriha. Akan tetapi, dia itu terkait dengan akhir-akhir kata. Jadi i'rab itu terkait hanya pada akhir-akhir kata saja. Ini. Qaulul mu'allifu, ucapan mu'allif, yakni Ibnu Al-Jurrum. Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili. Perubahan akhir-akhir kata karena perbedaan awamil. Lihtilafil awamil, karena perbedaan amil-amilnya. Ini ucapan mu'alif. Kemarinnya di awal sudah dibahas, disebutkan. Allamu huna masmuha lam. Di sini, dalam ucapan mu'alif ini, masmuha, apa namanya? Ya, pada lihtilafi, itu ada lamnya. Jadi, apanya lam, dan masuk pada ikhtilaf. Jadi, ikhtilaf, istilah itu dimaksud oleh lam, menjadi istilah. Lam ini apa? Ini yang ditanyakan ya. Lam di sini apa namanya? Ta'liliyatun. Lam ini adalah ta'liliyah. Ta'lil itu maknanya apa? Menyebutkan alasan atau sebab. Ta'lil itu mengemukakan alasan atau sebab. Yakni idza kana takhir min ajli ikhtilafil amil. Jika idza kana takhirun apa? Idza kana takhirun min ajli ikhtilafil amil. Jika perubahan itu terjadinya min ajli, karena sebab ikhtilafil amil, perbedaan amil. Jadi makna ta'lil itu menunjukkan sebab atau alasan. Min ajli. Jadi karena sebab, karena alasan. Ikhtilafil amil, perbedaan amil. Ya, lam yang demikian disebut dengan lam ta'lil atau ta'liliyah tadi. Hasanun. Ya, bagus. Benar. Kharaja bihi ikhtilaful lughati. Keluar darinya, ya, dari pembahasan i'rab, apa? Ikhtilaful lughat, perbedaan bahasa, perbedaan dialek, perbedaan logat. Ya, jadi bahasa Arab di sana kan ada banyak kabilah, banyak suku. Nah, itu masing-masing kabilah dengan suku satu sama lain ada perbedaan dari sisi logat atau dialeknya, ataupun kosakatanya juga ada yang berbeda. Atau harakatnya, ada yang dibaca dengan fathah, ada yang dibaca dengan kasrah, ya, gitu. Ya, seperti di Jawa juga banyak bahasa, banyak logat, banyak dialek, ya, seperti itu. Di bangsa Arab juga demikian. Nah, kalau perbedaan itu karena perbedaan bahasa, perbedaan logat atau dialek, maka itu tidak termasuk pembahasan i'rab. Naam, ya benar. Ya, fima law istalafa ikhtilafal lughati fa innahu la yu'ad du i'raban. Fima law ikhtalafa ikhtilafal lughati fa innahu la yu'addu i'raban. Pada kata-kata, seandainya dia itu berbeda karena perbedaan bahasa, perbedaan logat atau dialek, fa innahu la yu'addu i'raban, maka sungguh dia itu tidak dianggap, tidak dihitung sebagai i'rab, tidak dianggap i'rab. Ini mislu, contoh, haitsu, pada kata haitsu, khafiha lughatun salasatun, padanya itu ada tiga bahasa, ada tiga logat. Haitsu dengan dhammah, wa haitha dengan fathah, dan haiti dengan kasrah. Di akhir kata, benar di akhir kata, tapi perbedaannya karena logat, karena bahasa, maka ini tidak termasuk i'rab. Ini takhtalifu, jadi haitsu, haitha, dan haiti, takhtalifu itu berbeda. La naqulu inna hadza i'rabun, kita tidak mengatakan bahwasanya ini i'rab. Kenapa? Li'anna ikhtilafaha bil fathi wa dhammi wa kasri ikhtilafu lughatin, karena perbedaannya dengan fathah, dengan dhammah, dengan kasrah tadi, ikhtilafu lughatin, adalah perbedaan bahasa. Jadi satu kabilah, satu suku membaca mengatakan haitu. Kabilah suku yang lain mengatakan haita. Kabilah atau suku yang lain mengatakan haiti. Jadi karena bahasanya, karena logatnya atau dialeknya. Jadi yang demikian bukan termasuk i'rab. Jadi yang termasuk i'rab tadi apa? Likhtilafil awamil, karena perbedaan amil. Ya, ini. Qaulul mu'allifi, ucapan mu'allif, lafzan au taqdiran, secara lafaz atau secara takdiri. Yakni maknanya apa? Anna at-takhyira qad yakunu lafzan, bahwasanya perubahan tersebut, perubahan yang ada di akhir kata tersebut, terkadang itu secara lafaz, secara tampak. Wa qad yakunu taqdiran, dan terkadang itu secara takdiri atau tidak tampak atau tersirat. Berubah, tetapi terkadang perubahan itu tampak, terkadang perubahan itu tidak tampak. Bukannya tidak berubah, lain ya. Bukannya tidak berubah, tetap itu berubah. Hanya saja perubahannya tidak tampak. Itu yang dimaksud dengan takdiri. Kalau perubahan yang tampak jelas, jelas berubah, jelas berbeda. Tapi kalau yang takdiri, itu yang tidak tampak. Tapi sebenarnya dia berubah. Ma hiya huruf al-illati, apa itu huruf-huruf illah? Al-alifu wal-wawu wal-ya'u, yakni alif, wawu, dan ya. Huruf al-illati, hal yuqaddaru alaiha al-i'radu fi kullil halati. Huruf-huruf illah tersebut, apakah ditakdirkan padanya i'rab itu pada semua keadaan? Apakah i'rab itu ditakdirkan padanya pada semua keadaan? Wa tuqaddaru ad-dhammatu wa al-kasratu, ya, ditakdirkan dhammah dan kasrah, ya. Wa tadhharu al-fathatu, dan fathah itu tampak. Jadi yang ditakdirkan hanya pada dhammah dan kasrah, adapun fathah dia tampak. Mungkin di sini yang dimaksud pada wawu dan ya, ya, terutama itu. Kalau alif semuanya ditakdirkan. Madza naqulu fima idza kana harful illati alifan, apa yang kita katakan pada kata-kata ya, pada huruf illah tersebut jika dia itu berupa alif. Apa yang kita katakan pada huruf illah yang itu berupa alif? Naqulu mana amin zuhuriha at-ta'azzuru, yang mencegah dari tampaknya harakat tanda i'rab adalah ta'azzur. Au wawun au ya'un, apa yang kita katakan jika huruf illah itu wawu dan ya? At-tiqalu, maksudnya mana amin zuhuriha at-tiqalu, yang mencegah tampaknya harakat tanda i'rab adalah at-tiqalu. Dulu di mukaddimah sudah dijelaskan ya, bahwasanya penulisan kitab ini berdasarkan apa? Rekaman dari pelajaran Syekh Ibnu Utsaimin. Sehingga ya, yang namanya menyalin dari apa? Rekaman dari suara, tentunya kadang bahasanya jadi seperti ini, bahasa percakapan ya. Berbeda dengan ketika seseorang menulis, langsung menulis tanpa apa? Tanpa menyalin dari rekaman, yang berbeda. Sehingga kadang-kadang memang bahasanya ya bahasa yang bahasa lisan ya, bukan bahasa tulisan. Itu yang harus kita perhatikan dalam kitab ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Tambah sedikit ya, satu halaman lagi. Sudah dibahas kemarin tentang bab i'rab, pengertian dari i'rab. Sekarang tentang jenis-jenis i'rab. Aqsamul i'rabi, jenis-jenis i'rab, macam-macam i'rab. Qala al-musannifu, berkata musannif yakni Ibnu Ajurum rahimahullah, wa aqsamuhu arba'atun, macam-macamnya ada 4. Macam-macam i'rab, jenis-jenis i'rab ada 4. Qala Syekhu, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, aqsamul i'rabi arba'atun, macam-macam i'rab itu ada 4. Wa dalilu zalika at-tatabbu'u wal istiqra'u. Dalil tentang hal itu yang menunjukkan macam i'rab ada empat adalah apa? Tatabbu' dan istiqra'. Ya, memeriksa, meneliti, ya, dengan seksama, dengan cermat dari kalam Arab. Ini tatabbu' dan istiqra'. Yakni annal ulama'a rahimahumullahu tatabba'u wastaqra'u kalam al-arabi. Bahwasanya para ulama, para ahli ilmu bahasa terutama, semoga Allah merahmati mereka, tatabba'u wastaqra'u kalam al-arabi. Mereka meneliti, memeriksa dengan seksama, dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, ya, kalam al-arabi, ucapan orang Arab, ya, kalam Arab. Wa wajadu anna al-i'raba la yakhruju an hadhihi al-aqsam al-arba'ati. Dan mereka mendapatkan bahwasanya i'rab tersebut tidak keluar dari empat macam ini. Jadi setelah diteliti dengan sungguh-sungguh, dengan ya, tekun, cermat, seksama dan seterusnya, ternyata didapati i'rab itu hanya ada empat ini, tidak ada yang tidak keluar dari empat ini, tidak ada yang kelima. Yakni apa? Raf'un, rafa', wa nasbun, nasab, wa khafdun, khafd, atau jarun, jar, wa jazmun dan jazm. Jadi ada empat, rafa', nasab, khafd atau jar dan jazm. Dan ini sudah jadi satu istilah, ya, sehingga tidak perlu diterjemahkan. Kalau arti secara terjemah ya mungkin ada secara bahasa, tapi ini sudah jadi satu istilah i'rab, ya sudah ini rafa', nasab, khafd atau jar dan jazm. Yakni maksudnya ma min kalimatin min kalimatil arabi illa wa hiya imma marfu'atun aw mansubatun aw mahfubatun aw majzumatun. Tidaklah ada satu kata di antara kata-kata Arab kecuali dia itu mungkin marfu'ah di rafa', mansubah di nasab, mahfubah di khafd atau di jar, au majzumatun atau di jazm. Kata-kata Arab ya, itu ya pasti masuk salah satu dari empat ini, mungkin dia di rafa' atau di nasab atau di khafd atau di jar atau di jazm. Tentunya tadi ya yang mengalami perubahan ini. Kullu kalamin arabi la yakhruju an hadhihi. Semua kalam Arab ya, tidak keluar dari ini. Tidak keluar dari empat macam i'rab ini. An hadha, la yakhruju an hadha. Wala kalimatin wahidatin, dan tidak pula satu kata. Ya. Di anna hadha taqsima ulima bitatabbu'i wal istiqra'i. Karena pembagian ini diketahui dengan tatabbu' dan dengan istiqra'. Ya. Jadi tidak asal-asalan, tidak berdasarkan apa? Ya. Asal-asalan tadi, tapi dengan tatabbu' dan istiqra', dengan pengamatan, penelitian dan seterusnya, yang cermat, yang teliti, yang sesama dan seterusnya. Ini. Wal ulama'u ta'ibu fi tadwinil lughatil arabiyyati. Dan para ulama, ya, ahli bahasa, ya, mereka ta'ibu, mereka telah capai, ya, fi tadwinil lughatil arabiyyati, dalam membukukan, ya, tadwin itu membukukan, mencatat dalam buku, ya, kaidah-kaidah al-lughatil arabiyyati, bahasa Arab. Laisa bi amrin sahlin, bukan suatu perkara yang mudah, ya. Bukan suatu perkara yang mudah. Tidak cukup 1-2 hari, 1-2 bulan, bertahun-tahun, ya. Dan tidak apa dengan layak-layak, dengan santai-santai, tidak. Ya. Kemarin sudah dimunculkan sedikit kisah, ya. Sampai pergi ke tengah gurun, ya, hanya untuk mencari seorang badui untuk menanyakan satu kata, gitu ya. Itu kesungguhan dari para ahli bahasa, para ulama bahasa. Rahimahumullah. Ar-raf'u, tentang rafa', ya. Takulu, engkau katakan, ya. Jadi yang dimaksud dengan rafa' itu bagaimana? Dijelaskan dengan contoh secara ringkas dulu, ya. Gambaran secara ringkas atau secara umum dulu. Ar-rafu, rafa, takun, engkau katakan. Qamar rajulu. Ar-rajulu, huruf akhirnya dengan dhamma. Ini yang dimaksud dengan rafa demikian. Wa nasbu, nasab. Contohnya, akramtu ar-rajula. Ar-rajula, huruf akhirnya di fathah. Ini yang dimaksud dengan nasab. Wal khafdu, adapun khafad. Jar, contohnya. Marartu bir-rajuli. Ar-rajuli, huruf akhirnya di kasrah. Ini yang dimaksud dengan khafad atau jar. Wal jazmu, adapun jazm, contohnya. Lam yakum zaidun. Pada kata yakum, huruf akhirnya sukun ya. Yakum, huruf akhirnya sukun. Nah, yang seperti ini yang dimaksud dengan jazm. Jadi bukan pada zaidunnya, tapi pada yakum. Ini pada jazm. Jadi rofa tadi dhamma ar-rajulu, nasab fathah ar-rajula, khafad kasrah ar-rajuli, kemudian jazm itu sukun, yakum. Ini secara asal, secara umum demikian ya. Hal hadihil aqsamu al-arba'adu tajmulul isma wal fi'la wal harfa. Apakah empat macam ini ya, apakah empat macam ini meliputi, mencakup isim, fi'il, dan harf? Dari empat macam i'rab tadi ya, rafa, nasab, jar, dan jazm. Apakah itu semua mencakup isim, fi'il, dan harf? Macam-macam kata kemarin, macam-macam kalam. La, tidak ya. Jadi tidak semuanya, mencakup semuanya, tidak. Ammal harfu fa ghairu dakhilin itlaqan. Adapun harf ya, kalau yang harf ya, maka ghairu dakhilin, dia tidak masuk itlaqan secara mutlak. Jadi yang termasuk harf, yang merupakan harf itu nanti tidak termasuk i'rab, tidak masuk dalam pembahasan i'rab ya secara mutlak ya. Artinya apa? Semua harf tidak akan masuk dalam i'rab. Ya, bukan pembahasan i'rab. La yaqau marfu'an wala mansuban wala mahfuban wala majzuman. Ya, jadi harf itu tidak terletak secara marfu' atau dia tidak di rafa', wala mansuban tidak di nasab, wala mahfuban tidak di jar, wala majzuman dan tidak di jazm. Kenapa? Li'annahu mabniyun. Karena harf itu mabni. Mabni maksudnya apa? Keadaannya tetap. Jadi yang namanya harf itu keadaannya tetap, tidak mengalami perubahan. Kalau i'rab kemarin definisinya kan perubahan. Adapun harf itu tidak berubah. Sehingga harf tidak termasuk i'rab. Ini. Karena dia mabni. Sehingga tadi dikatakan harf itu tidak akan mengalami marfu, mansub, majrur maupun majrur. Tapi dia mabni. Qala Ibnu Malikin, berkata Ibnu Malik ya, penyusun alfiyah. Ya, jadi alfiyah itu faedah syair yang berisi faedah bahasa, faedah nahwu dan shorof. Disusun dalam bait-bait syair. Jumlahnya ada 1000 bait. Sehingga disebut dengan alfiyah. 1000. Nah, Ibnu Malik ini berkata dalam salah satu bait syairnya, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Dan setiap harf itu ya, mustahiqqun lil bina, itu berhak untuk tetap. Maksudnya setiap huruf itu pasti keadaannya adalah tetap, tidak mengalami perubahan, tidak termasuk i'rab. Itu sumbernya di bawah ya, Al-Alfiyah itu dari kitab Alfiyah, Matan Alfiyah, tadi ya 1000 bait. Babul mu'rabi wal mabni, pada bab mu'rab dan mabni. Al-baitu al-hadi wal isri wal isruna ya, pada bait yang ke-21. Thank you. masih terkait dengan harf, satu paragraf terkait dengan harf, nah, ini tidak terputusnya. Wal mabni laisa bi mu'rabin, dan yang namanya mabni itu tidak termasuk mu'rab. Al mabni mislu, yang dimaksud dengan mabni itu seperti gambarannya ya, seperti al mayyitu la yataharraku, mayit yang tidak bergerak. Gitu. Kata yang mabni itu gambarannya seperti mayit yang tidak bergerak. Artinya apa? Dia tidak mengalami perubahan, tidak termasuk i'rab, tidak mu'rab. Famatalan, contohnya hal. Hal ini adalah harfun. Ya harf, bukan isim, bukan fi'il. La tataghayyaru abadan, tidak berubah selama-lamanya. Fi kulli kalamil arabi, pada semua kalam Arab. Sawa'un kanat fi awwalil kalami, sama saja apakah hal itu ada di permulaan kalam, permulaan kalimat, au fi wasil kalami, atau ada di pertengahan kalimat, au fi akhiril kalami, atau di akhir kalimat, akhir kalam. Keadaannya tetap tidak berubah. La yumkinu takhiruha. Ada la ya. La yumkinu takhiruha, tidak mungkin perubahannya. Tidak memungkinkan untuk dia berubah. Wa li hadza naqulu, oleh karena ini kita katakan innal hurufa kullaha la yadkhulu fiha al-i'rabu, bahwasanya huruf-huruf itu semuanya tidak masuk pada i'rab, tidak masuk dalam pembahasan i'rab. Ini. Yakni thulutsal lughatil arabiyyati, yakni sepertiga bahasa Arab. Sepertiga di sini dari sisi apa? Dari sisi pembagian kalam, pembagian kalimat dalam bahasa Arab kan ada tiga ya, isim, fi'il, dan harf. Ya, harf kan berarti sepertiganya. Bukan jumlahnya, kalau jumlahnya harf itu paling sedikit sebenarnya. Ya, fi'il, isim, ya, baru harf itu jumlahnya paling sedikit. Tapi yang dimaksud seluruh sepertiga di sini dari sisi pembagiannya. Pembagian kata dalam bahasa Arab ada isim, fi'il, dan harf. Ya, yang harf ini dia mabni, tidak berubah. Ini. Dan ya baqa'a 'indana, maka tersisa di sisi kita alifmu wal fi'lu, isim dan fi'il. Ya, kalau harf sudah dikatakan mabni, dia tidak termasuk i'rab, lantas bagaimana dengan yang lain yaitu isim dan fi'il? Hal hadhil aqsamul arba'atu tadkhulu 'ala al-ismi wal fi'li? Apakah macam-macam empat ini tadi, macam-macam i'rab yang empat ini tadi itu masuk pada isim dan fi'il? Nah, untuk jawabannya ada kalimat berikutnya. Dan pada pembahasan atau waktu yang akan datang insyaallah. Ya. Jadi untuk harf sudah disampaikan di sini, dia mabni tidak berubah, tidak termasuk i'rab. Adapun isim dan fi'il insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang saja ya. Ini ya, waktu mungkin. Dan depan nanti juga tidak terputus pembahasannya pada pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum untuk sore ini atau malam ini sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Jadi pembahasan tentang isim dan fi'il terkait dengan tadi jenis-jenis i'rab insyaallah dilanjutkan pada waktu yang datang. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.